Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Hati ini kembali terbuka, senyum yang semua itu karena cinta dia, ku sayang. Untuk dia.